بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إخوان في الله عزني الله وإياكم melanjutkan pelajaran kita bab al-iqtisad fi at-ta'ah. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة. Dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Nabi masuk ke rumah Aisyah. Di dalam rumah Aisyah ada seorang wanita. Qala man hadhihi? Rasul pun bertanya kepada Aisyah, siapa orang ini yang di dalam rumahmu? Qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha. Maka Aisyah pun menerangkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita itu dan sifat salatnya, bagaimana si wanita itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyaknya salat yang telah dilakukan oleh si wanita itu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, mah alaikum bima tutiqun. Mah, kalimat apa? Zajar, artinya yang maknanya itu larangan. Alaikum bima tutiqun, hendaknya kalian lakukan apa yang kalian mampu. Fawallahi la yamullullah hatta tamallu. Kata Rasul, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan sendiri. Allah tidak mungkin akan bosan sampai kamu bosan sendiri. Wa kana ahabuddin ilaihi mada wa masahibu alaihi. Lalu Rasul menasihati, memberitahukan bahwa sebaik-baik agama yang dicintai oleh Allah dalam beragama, mada wa masahibu alaihi, yaitu orang yang berkelanjutan menjalankan ketaatan agama itu. Apapun amalannya, dari amalan-amalan soleh, yang terpenting bukan jumlah banyaknya, tetapi yang terpenting adalah dawamnya, terus berkelanjutan kita menjalankannya. Maka Rasul mengatakan, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawa masahibu alaihi. Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita beragama kepadanya adalah amalan yang dawam, terus-menerus berkelanjutan kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaihi. Kata Imam Nawawi, kalimat mah kalimatun nahyun wa zajar, adalah kalimat larangan dan juga celaan, ada unsur celaannya. Wa makna la yamallu Allah makna atau arti yang dimaksud dengan Allah tidak akan jemu, Allah tidak akan bosan, artinya lah la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum wa yu'amilukum mu'amalatan al-mal hatta tamallu fatarakau. Kata Imam Nawawi, makna la yamallullah, Allah tidak akan bosan atau Allah tidak akan apa? Putus dalam menjalankan memberikan pahala kepadamu, la taqta'u thawabahu ankum, Allah tidak akan memutus pahala kepada kamu, tidak akan berhenti memberikan pahala kepadamu dan balasan kepada amal-amalanmu. Allah tetap memberikan itu semua sampai yu'amilukum mu'amalatan al-mal, dan juga Allah tidak akan memperlakukan kamu seperti orang yang bosan, jenuh untuk melakukan, memberikan jaza atas amalan-amalan kamu sampai kamu sendiri tamallu wataraku watadruku, sampai kamu sendiri jemu dan kamu sendiri menjauhkan, meninggalkan amalan tersebut. Kalau Allahnya, selama kamu berbuat, Allah tidak akan bosan, Allah tidak akan jemu, terus saja akan menjalankan apa, memberikan jawab terus menerus. Kalau manusia sebanyak apapun hartanya, sekekuasa apapun kekuasaannya, kalau terus-terus diminta, kadang ada keluar sifat malasnya dan jemu, sumpeknya diminta terus-terusan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah terus akan memberikan pahalanya, tidak akan putus. Allah tidak akan memperlakukan anda dengan muamalah al-mal, orang seperti orang yang jenuh memberi sampai kalian sendiri meninggalkan atau jenuh dengan amalan itu. Oleh karena itu kata Syekh, kata Imam Nawawi, fayan bagi lakum anta khudu ma tutiqun ad-dawam alaihi liyadumu thawabuhu lakum wa fadluhu alaikum. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh kita semua adalah kita hendaknya mengambil apa-apa yang kita mampu sesuai dengan kadar kemampuan kita, jangan berlebihan, agar kita bisa dawam terus-menerus menjalankan amalan soleh itu. Liyadumu thawabuhu lakum, agar kalian juga mendapat thawab terus-menerus pula, tidak terputus. Kalau kita beramal, amalan kita terus-menerus, maka pahala yang kita peroleh juga akan terus-menerus, tidak putus. Kapan akan putusnya pahala itu? Ketika kita berhenti dari beramal. Oleh karena itu, yang Imam Nawawi nasihatkan kepada kita, fayan bagilakum antakhudu ma tutiquna ad-dawam. Ambillah satu amalan, kadar amalan itu sesuai yang kamu bisa berkelanjutan. Termasuk dari dalamnya thalabul ilm. Berapa banyak orang yang thalabul ilm semangatnya tinggi luar biasa. Belajar, dia saking semangatnya bisa belajar semalam suntuk. Menghafal juga demikian. Setelah itu dia bosan dan minta berhenti kepada orang tuanya. Mungkin pertama dia katakan, "Bi, tempat ini, pondok ini, anak-anaknya enggak baik, Bi. Ustadznya, Bi, galak-galak, Bi. Tempatnya dingin, tempat panas." Terus dia pindah ke tempat panas, "Tempatnya panas, Bi, banyak nyamuknya, Bi." Tempat yang lain, intinya dia sudah bosan, sudah jenuh, tidak bersabar lagi. Nah, yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengambil ilmu ini, talabul ilmu ini, terus sampai tuanya kita. Jangan sampai berhenti di satu fase saja. Tapi kita berharap terus-menerus kita menuntut ilmu sampai tua, sampai ajal datang kepada kita. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi ma naqala an Aisyah radhiyallahu anha fi bab iktisad fi ta'ah. Al-mu'allif Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menukil hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Beliau bikin bab iktisad fi ta'ah. Ana Nabi SAW dakhala alaiha wa inda imra'atan. Di dalamnya dikisahkan bahwa Aisyah, bahwa Rasul SAW ketika masuk ke rumahnya Aisyah, ada seorang wanita di rumah Aisyah. Maka Rasul SAW mengatakan, bertanya, man hadihi? Qalat fulana. Siapa wanita itu? Aisyah pun menerangkan bahwa wanita itu adalah fulana. Lalu disebutkan oleh Aisyah bagaimana wanita ini sholatnya. Nampaknya ingin memuji tentang sholatnya begini dan begitu. Diterangkan Syekh, yakni anha tusalli katsiran. Yang diterangkan oleh Aisyah, wanita ini sholatnya banyak sekali, luar biasa, semangat. Ketika mendengarkan bagaimana banyaknya sholat wanita itu, faqala Nabi mah, bukannya memuji, tapi ada ucapan, ada cercaan yang maknanya melarang. Wa mah ta'ni amara bil kafi, yang maknanya Rasulullah mengatakan cukup, jangan banyak-banyak. Fahiya inna nahwiyin ismun fa'il bimana aksif. Di dalam para ulama nahwu ini disebut isim fi'il, yang maknanya cukup. Fasah bimana uskut, seperti halnya kalimat sah, maknanya uskut. Wa makna anna Rasul alaihi salatu wassalam amara hadhil mar'ah an tukaffi an amaliha al-kathir. Maknanya kalimat mah di sini, bahwa Rasul alaihissalam memerintahkan si wanita ini untuk memberhentikan, jangan memperbanyak amalannya, cukup, secukupnya saja. Kenapa? Azikat yashukku alaiha wa tu'jis anhu fi mustaqbal fala tadimu. Karena banyaknya sholat yang kelewat banyak akan memberatkan dia. Dia akan putus asa di kemudian hari. Di hari yang akan datang, dia akan putus, tidak bisa melanjutkan, tidak bisa berkelanjutan. Terus-menerus menjalankan, tidak bisa. Karena capek, tambah tua, tambah usia, tenaga tambah berkurang. Kadang pula ada kepentingan-kepentingan, anak tambah banyak mungkin, urusan tambah banyak, sehingga dia pun tidak mampu menjalankannya. Lah, Daripada seperti itu, lakukanlah iktisad fit ta'ah. Jangan berlebihan. Soma inna Nabi alaihi salatu wasallam amarana an na'khud min amali bima nutiq. Dan Nabi di dalam hadis memberitahukan kepada kita untuk kita melakukan amal, beramal sesuai apa yang kita mampu saja. Jangan berlebih-lebihan. Faqala alaikum bil amal bima tutiqun. Lakukanlah engkau beramal sesuai apa yang kalian mampu. Jangan berlebih-lebihan. Ya'ni la tukallifu anfusakum wa tajtahiduha. Jangan engkau memberat-beratkan dirimu. Jangan engkau memaksa dirimu untuk melakukan satu perbuatan di luar kemampuanmu untuk terus untuk bisa dawam dalam menjalankannya. Fa innal insan idza ajhada nafsahu wa kallafa nafsahu mallat wa kallat wa in hasarat wa in qata'at. Karena manusia kalau dia berlebihan memaksa-maksakan dirinya dalam beramal, walaupun itu adalah amalan soleh, yang terjadi adalah membebani dirinya di luar kemampuannya. Kalau dia terlalu membebani dirinya, apa yang terjadi? Malat wa kallat. Dia akan bosan dan penat, sumpek, enggak minat lagi beramal dengan amalan seperti itu. Kemudian yang terjadi adalah dia in hasarat wa in qata'at. Dia akan surut dalam beramal itu dan akan putus tidak beramal lagi setelah itu. Ini akibat semangat yang berlebihan, tidak mengukur kemampuannya. Wa zakarat Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahabuddin ilaihi ad-dawamu adumu ay mada wa ma alaihi sahibahu. Diterangkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi yang paling disukai dari agama seseorang adalah apa? Dawamnya, berkelanjutan. Antum dalam beribadah yang terpenting adalah bagaimana kita bisa dawam. Sekarang sholat, besok gak sholat, percuma. Sekarang ini puasa, besok gak puasa. Hari ini belajar, besok putus di jalan. Bukan itu. Bukan targetnya adalah kamu harus pintar, kamu harus punya nilai sekian. Bukan itu tujuan dalam belajar. Tetapi kamu mendapatkan ilmu dan terus-menerus mendapatkan ilmu dan penasehatan dari ilmu itu. Bisa menjalankan amalan yang ada dalam ilmu itu. Dawamnya ini yang penting. Kalau Anda semua bisa terus talibul ilm, menjadi talibul ilm, maka akan mendapatkan nasihat terus-menerus. Iman itu akan selalu terperbaharui. Karena terus mendapatkan nasihat. Mendapatkan semangat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi agama yang paling disukai, artinya seseorang beragama yang disukai oleh Allah adalah ketika dia bisa dawam. Kana dzalika ahsan lak, yang demikian itu yang terbaik untuk kamu. Li'annaka taf'al amal birohah, karena kamu menjalankannya dengan semangat dan murtah, senang hati. Kalau kamu menjalankan amal itu tidak terlalu membebani diri, kamu akan senang hati. Karena menjalankannya memang kesadaran, bukan paksaan. Anta taf'al al-amal birraha wa tatrukuhu wa anta targhab fihi. Dan setelah meninggalkannya, artinya selesai dari amalan itu, kondisi kamu tuh betul-betul senang, ingin menjalankannya lagi. Sehingga berharap, ya Allah, kapan waktu, misalkan puasa. Karena kamu menjalankan puasa dengan semangat, sesuai dengan bimbingan, tidak takalluf, maka setelah selesai puasa, antum menanti puasa yang berikutnya. Kapan ya? Katanya puasa lagi. Berharap mendapatkan pahala utama, pahala besar dari amalan puasa itu. Dia berharap mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sekian maghfirah dari Allah karena berjumpa dengan bulan Ramadan dan menjalankan amalan besar. Karena kamu menjalankannya tidak berlebihan. Tidak ada takalluf. Sesuai dengan kemampuan. Lah, apapun amalannya kalau kamu lakukan tidak takalluf, maka setelah selesai menjalankan amalan itu, engkau masih berharap-harap bisa menjalankan yang kemudian. Wala tatrukuhu wa anta tamul minhu. Bukannya menjalankan amalan setelah selesainya karena banyaknya amalan yang kamu lakukan, karena beratnya amalan yang kamu lakukan, setelah itu kamu bosan, tidak ingin melanjutkannya lagi, merasa cukup, sudahlah, sekian saja, tidak lagi-lagi. Alhamdulillah yang penting sudah pernah puasa, alhamdulillah yang penting sudah pernah umrah, pernah haji, sudahlah, cukuplah, sudah enggak pengen lagi, enggak pengen lagi. Itu karena dia beramal lalu melebih-lebihkan amalan itu sehingga merasa berat. Tapi kalau kalian menjalankannya sesuai dengan kemampuan, maka amalan itu setelah selesainya kalian berharap bisa menjalani kembali. Walihada qala Nabi alaihi salatu wasalam, fa wallahi la yamallu hatta tamallu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan jemu, Allah tidak akan jenuh sampai kamu sendiri yang jenuh. Yakni anna Allah azza wa jal yu'tikum min thawab biqadri amalikum mahma dawamtum fa inna Allah ta'ala yusibukum alaih. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan pahalanya kepadamu sesuai dengan amalmu yang kau lakukan. Seberapa banyak pun amalmu yang kamu lakukan, Allah akan memberikan, akan membayarnya sebagai balasan dari amalan-amalanmu. Allah tidak akan jemu selama kamu menjalankannya. Oleh karena itu, kalau kita bisa dawam dalam beramal, maka suatu keberuntungan bagi kita. Tentunya kalau kita bisa dawam banyak, itu bagus. Tapi jangan sampai kita memberatkan diri, setelah itu tidak mampu dan berhenti. Intinya itu. Wa hadzal malal alladhi yafhamu min adh-dhahir al-hadits. Di dalam hadis dikatakan apa? La yamallullah. Allah tidak akan bosan. Apakah Allah punya rasa bosan? Syekh ingin membahas, menerangkan kalimat itu. anna Allah yattasif bihi laisa kama laluna nahnu. Allah di dalam hadis ini mensifati tentang sifat jenuh tetapi berbeda dengan jenuhnya kita. Li ana malaluna nahnu malal ta'ab wal kasal. Jenuhnya kita dikarenakan apa? Malas, karena capek, karena penat. Itu jenuh yang menimpa pada manusia. Wa amma malallahu azza wa jalla fa innahu sifatun takhtassu bihi jalla wa ala. Adapun sifat malalnya Allah adalah sifat yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, beda dengan sifat yang melekat pada manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yalhiquhu ta'ab wa la yalhiquhu al-kasal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin punya rasa penat, capek, sumpek, enggak mungkin. Itu jauh dari sifat Allah. Sehingga malalnya Allah berbeda dengan malalnya manusia. Malalnya manusia dikarenakan karena capek, beramal terus, dia enggak mampu sehingga jenuh. Itu malalnya manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang dirinya yang jauh dari sifat ta'ab, dan jauh dari sifat al-kasal. Di dalam surat Qaf ayat 38 Allah mengatakan walaqad khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana minal lughub. Allah menerangkan dalam ayat ini walaqad khalaqna samawati wal ard. Aku telah menciptakan as-samawat, langit-langit yang tujuh itu, wal ard, dan bumi ini yang menciptakan adalah Allah. Wa ma bainahuma, bahkan perlengkapannya yang ada di antara bumi dan langit itu Allah pula yang menciptakan. Adanya bulan, adanya bintang, adanya meteor dan sebagainya itu Allah yang menciptakannya. Semua itu, langit dan bumi, yang langit itu tujuh lapis, bumi juga tujuh lapis, dan diisi dengan perangkat-perangkatnya semua itu, berapa lama? Fi sittati ayyam. Cuma 6 hari Allah selesaikan semua itu. Lalu kerja yang seperti itu beratnya, apakah menjadikan Allah capek, penat? Allah mengabarkan, wama massana min lughub. Kerja yang seperti itu, kata Allah, wama massana min lughub, tidak menyentuhku lughub, yaitu letih. Tidak ada merasa letih. Enggak kesenggol sedikit pun rasa letih. Tidak menimpa Allah subhanahu wa ta'ala rasa letih setelah menjalankan proyek besar menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Kata Syekh, hadis samawat al-azimah wal ard wa ma bainahuma khalaqaha Allah ta'ala fi sittati ayyam. Langit yang megah seperti itu, besarnya luar biasa, dan diikuti bumi, Allah ciptakan semua itu dalam waktu yang 6 hari. Bayangkan, manusia bikin masjid seperti ini berhari-hari, berbulan-bulan bahkan. Itu pun sudah merasa letih, capek yang luar biasa. Baru cuma masjid yang cuma paling 300-400 meter. Sementara Allah telah menciptakan langit yang agung, yang berlapis-lapis itu, dengan segala isinya dan bumi juga. Itu terus-menerus Allah jadikan, apa Allah kerja. Al-Ahad wal-Itsnin wal-Tsulatsa wal-Arba'a wal-Khamis wal-Jum'ah. Selama 6 hari tidak berhenti. Qala wa ma massana min lughub, tetapi Allah mengatakan tidak menyentuhku rasa penat, rasa letih. Tidak ada perasaan letih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'ni ma ta'abna bi khalaqaha fi hadhihi al-muddah al-mujizah ma 'azimaha. Allah tidak merasa capek ketika menciptakan langit dan bumi itu dengan waktu yang singkat seperti itu. Melihat besarnya proyek Allah itu, tetapi tidak ada rasa capek. Memang rasa letih, rasa capek tidak ada pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, malalnya Allah bukan karena letih, bukan karena capek, seperti sifat malalnya manusia. Itu yang Syekh mau terangkan. Wa fi hadza al-hadits fawaid. Di dalam hadis ada sekian faedah-faedah, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kata Syekh, innal insan yanbaghi lahu idza ra'a inda ahlihi ahadan ayas'al man huwa. Kalau seseorang melihat di dalam rumahnya istrinya ada tamu, maka perlu dia bertanya kepada istrinya, siapa itu, siapa dia. Artinya adanya sunnah suami bertanya kepada istrinya ketika dia menerima tamu, siapa dia. Dan istri tidak berhak mengatakan, urusan apa kamu, tamu-tamuku. Suami punya hak bertanya, siapa tamu yang masuk ke rumah, yang kamu berkawan dengannya. Artinya suami punya hak untuk mengawasi sang istri. Kenapa? Li'anna qad yakun hadza dakhil 'ala al-ahl mimman la yarghab fi dukhulihi. Karena bisa jadi masuk seseorang yang suami tidak ridha, tidak suka orang itu masuk ke rumahnya. Suami punya hak memantau kawan istrinya. Kamu jangan berkawan dengan si fulana. Kamu hendaknya tidak menerima tamu fulana ke rumahnya. Fa inna minan nisa man ta'ti ila ahli baitin tuhaddithuhum bi ahadith ya'samuna biha min al-ghibah wa ghairaha. Karena bisa jadi wanita datang ke rumahnya berbicara suatu ucapan, ternyata di dalamnya ada perkara-perkara yang haram, ucapan-ucapan yang haram, baik ghibah ataupun yang lainnya. Bisa jadi masuk seorang wanita bi hasaniyati atau bi ghairi hasaniyati yas'alan bait, datang seorang wanita bertanya-tanya, mungkin saja niatnya baik atau mungkin saja niatnya jelek. Dia tanya tentang keluarganya, bagaimana rumahnya, bagaimana ini dan itu. Ternyata setelah itu timbul permasalahan baru, ya, yang akan menjadikan fitnah dan akan menjadikan perpecahan, marah-marah di rumah. Oleh karena itu, idza wajada inda ahli ahadan ayas'al anhum man haula, kalau kamu dapati di dalam rumahmu istrimu menerima seseorang, kamu berhak bertanya kepadanya siapa dia. Kama sa'ala Nabi alaihi salam Aisyah an mar'ah allati indaha. Sebagaimana Nabi alaihi salam telah bertanya kepada Aisyah tentang wanita yang ada dalam rumahnya, siapa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, anah yan bagil insan alla yajtahid nafsahu bi ta'ah kasatul amal fa inna idza fa'ala hadzal mal thumma taraka. Yang kedua, yan bagi hendaknya seseorang tidak membebani dirinya di dalam ketaatan berlebihan, banyak, terlalu banyak beramal. Kalau ini dilakukan, dia akan bosan jadinya, kemudian dia akan meninggalkan amalan itu. Wakaunu yabqa 'alal amal walau qalilan mustamirran 'alai afdal. Kalau kamu bisa beramal terus menerus dalam amalan itu, walaupun sedikit tapi terpelihara amalan itu, walaupun sedikit tapi mustamir, terus menerus dijaga amalan itu, itu lebih baik dibanding banyak tetapi ujung-ujungnya putus. Waqad balagha Nabi anna Abdullah bin Amr bin As, telah sampai kabar kepada Nabi alaihi salam tentang berita, apa berita tentang Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika dia mengatakan la asumanna an-nahar wa aqumanna al-lail ma ishtu. Kata Amr bin As, aku akan berpuasa sepanjang siang, setiap harinya siangnya aku akan isi dengan puasa dan puasa dan puasa. Setiap hari aku akan berpuasa, malamnya setiap malam aku akan sholat sepanjang malamnya. Qala dzalika raghbah fil khair. Dia lakukan itu karena dia suka kepada kebaikan, dia ingin mendapatkan pahala yang banyak, bukan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Fabalagha dzalika Nabi alaihi wasallam faqala lahu anta alladhi qulta dzalik. Maka disampaikan berita itu kepada Nabi, lalu Nabi berkata kepadanya, apakah kamu yang mengatakan demikian? Qala na'am ya Rasulullah. Maka Amr bin Auf mengatakan, betul ya Rasulullah, aku yang mengatakannya. Qala innaka la tutik dzalik. Kamu tidak mungkin bisa menjalankan itu. Tidak mampu kamu menjalankan itu, kata Nabi menasihatkan kepada Amr bin As. Summa amaru an yasum min kulli syahrin thalatha ayyam. Kemudian Nabi alaihi salam memerintahkan kepadanya agar dia berpuasa dalam sebulan cukup 3 hari saja, jangan banyak-banyak. Faqala ini atiqu aktsar min dzalik. Kemudian beliau Amr bin As mengatakan, aku masih mampu lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Summa amara ayasum min kulli syarta fa amara ayasum yauman wa yahtur yaumaini. Kemudian diperintahkan kepadanya agar dia berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Faqala atiku akta min dalik. Kemudian beliau mengatakan, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Faqala sum yauman wa aftur yauman. Kemudian Nabi memerintahkan agar kamu puasa sehari dan berbuka sehari. Faqala ini atiku akta min dalik ya Rasulullah. Aku masih bisa lebih dari itu. Qala la akthar min dzalik hadza siyam Dawud. Maka Rasul mengatakan, tidak ada yang lebih banyak dari itu, tidak boleh lebih banyak dari itu. Ini adalah puasa Nabi Dawud. Artinya sebanyak-banyaknya puasa manusia adalah sehari puasa, sehari berbuka. Lah, setelah masa tuanya bagaimana? Wa kabar Abdullah bin Amr bin As, setelah tuanya Abdullah bin Amr bin As, ya syukku alai ayasum yauman wa yatruku yauman. Ketika masa tuanya Abdullah bin Amr mengatakan, ternyata dijalankan sehari puasa sehari tidak puasa itu berat untuknya. Faqala laitani qabaltu rahsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku dulu menerima rukhsah dari Nabi tidak menjalankan puasa seperti itu. Tsumma sara yasumu 15 yawman sardan wa yaftir 15 yawman sardan. Kemudian dia melakukannya puasa 15 hari terus menerus dan berbuka 15 hari terus menerus. Ini apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dia melihat, merasa betapa beratnya berpuasa sehari puasa sehari tidak. Kalaulah dia apa memilih apa yang dipilihkan oleh Rasul, di dalam sebulan cukup puasa 3 hari atau cukup puasa dengan Senin dan Kamis saja. Fa fi hadza dalilun ala anna al-insan yanbaghi lahu an ya'mal al-ibadah ala wajh muqtasid. Di dalam hadis ada dalil. Pelajaran ketiga, di dalam hadis ada pelajaran bahwa hendaknya kita beramal dengan amalan ibadah dalam bentuk muqtasid, yaitu sedang-sedang saja, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam beribadah kepada Allah, sehingga kita bosan nantinya kalau terlalu ekstrim dalam beribadah. La ghulu wa la tafrid, tidak berlebih-lebihan, tidak pula bermudah-mudahan, tidak berkurang-kurangan dalam beribadah kepada Allah SWT. Hatta yatamakkan min istimrol alaiha. Sehingga kalau kamu bisa apa iktisad dalam beribadah, Anda bisa beribadah secara berkelanjutan, terus-menerus terjaga ibadahnya, tidak lekas bosan. Wa habal amal ilallah ad-damuhu wa inqil ad-dawamuhu wa inqil. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah adalah dawamnya, terus menerus berkelanjutan walaupun sedikit. Nuhina anit takalluf. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW melarang kita, nuhina anit takalluf, kita dilarang oleh Rasul untuk berlebih-lebihan, membebani diri di luar kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari hadis Aisyah tentang amalan kita hendaknya tidak berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Hendaknya kita berpikir ketika kita beramal, apa yang bisa kita dawami, terus menerus apa berkelanggengan dalam beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin.